إخواني dan akhwati fillah, insyaAllah ta'ala pada kali ini kita akan sedikit berbicara tentang konsekuensi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah, thamarah, kelezatan ruhiyah yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia benar-benar mencintai kekasih Allah, Nabi yang mulia, pembawa risalah sallallahu alaihi wasallam. Di atas cinta, di atas cintanya kepada dirinya, anak, orang tua dan seluruh manusia. Sesungguhnya ikhwatal iman, di antara kewajiban seorang muslim adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya daripada semua makhluk. Dan buah cinta itu sangatlah agung dan besar yang akan bisa dipetik di dunia dan akhirat. Namun dalam kenyataannya banyak kita menemui kekeliruan dalam memahami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman-pemahaman yang sangat sempit. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, pada kali ini sebenarnya berkaitan tentang cinta Rasulullah SAW, ada beberapa pasal yang harus diketahui oleh seorang muslim. Pertama adalah hukum mencintai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah buah apa yang dipetik dari akibat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Kemudian tanda-tanda cinta kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya pada kali ini kita tidak bisa membahas semua sisi yang berkaitan tentang hubbun nabi, mencintai nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah dan taufik kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dan taufik kepada kita untuk bisa memahami hak-hak dan kewajiban, hak-hak Rasulullah dan kewajiban kita kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan kelezatan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tidak syak lagi tentang banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita kepada diri sendiri, pada orang tua, anak, keluarga, harta dan seluruh manusia dan seluruh dunia. Dan barang siapa yang tidak bisa merealisasikan cinta itu, hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka ia telah membuka pintu bencana baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita ringkas sedikit tentang permasalahan ini. Yang pertama ikhwatul iman, tentang wajibnya mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada diri sendiri. Betapa banyak manusia mengira bahwa dia hanya tahu persepsi di mana sesuatu pemberian Allah yang paling tertinggi adalah dirinya sendiri. Namun menurut dalil-dalil ternyata kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW hatta dari diri kita sendiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Hisham bahwa dia pernah berkata, bahwa kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, innaka anta ahabbu ilayya yani min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasulullah SAW begitu banyak para sahabat, namun satu-satunya tangan yang dipegang Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam hanya tangan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan kadang-kadang adalah persatuan jasad mengakibatkan persatuan cinta. Menyatunya tangan dengan tangan adalah merupakan buah daripada cinta yang ada dalam hati. Tempelan tangan dengan tangan yang lain adalah menyebabkan rasa simpati dan cinta. Hal inilah yang dirasakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu wardah, sampai dia mengatakan tak sanggup hatinya untuk merahasiakan cinta. "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya Umar, wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Belum lagi ya Umar, demi zat yang tanganku di yang jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi engkau dikatakan beriman sampai aku lebih engkau cintai daripada mencintai dirimu sendiri. Maka Umar berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Anta al-ana ahabbu ilayya hatta min nafsi." Ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar. Artinya, sekarang inilah baru dikatakan kamu beriman dengan hak, dengan sempurna, ketika lebih mencintai aku daripada mencintai dirimu sendiri ya Umar. Seorang Umar yang tadinya adalah garang dan galak, ingin menyembelih, ingin memenggal leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah. Allah merubah hatinya, melembutkan hatinya masuk Islam, dan baiklah Islamnya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di kalangan mereka di zaman jahiliyah, maka ketika dia masuk Islam, maka dia pun tahu Islam, belajar tentang iman yang hak, cara mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia pun menjadi orang yang beriman baik di zamannya setelah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini Rasulullah SAW tidak membiarkan sahabatnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu dari semuanya kecuali dari diriku." Tetap Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, sampai engkau lebih mencintaiku daripada hatta daripada dirimu sendiri." Maka inilah yang diterjemahkan, yang dipahami dan diterjemahkan oleh para sahabat ke dalam dunia nyata. Begitu di perang Badar, di perang Uhud, begitu mereka melihat, para sahabat melihat datangnya panah dari kanan dan kiri Rasulullah SAW. Ketika salah satu sahabat melihat Rasulullah datang panah ataupun sabetan pedang dari depan Rasulullah SAW. Dia meloncat ke depan Rasulullah SAW. Sampai dia yang kena sabet, dirinya lah yang kena panah. Dia melihat ada panah dari samping Rasulullah, dia pun meloncat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kesengsaraan dalam rangka cinta kepada Rasulullah SAW adalah merupakan buah pengorbanan yang dirasakan manis oleh mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya tentang ayat di atas, beliau mengatakan bahwa ayat yang tadi ya, yakni tentang wajibnya bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi menunjukkan bahwa tidak cukup seorang mengatakan beriman di lisan, cinta kepada Rasulullah SAW hanya dengan lisan saja. Al-Allamah Al-Aini rahimahullah mengatakan bahwa sabda Nabi SAW yang tadi, yakni perkataan Rasulullah SAW, la, tidaklah wahai Umar, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka beliau rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah tidak sempurna imanmu wahai Umar. Dan juga beliau mengatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, artinya adalah sempurnalah imanmu sekarang, telah sempurnalah imanmu sekarang. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, simak dan pahamilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Beliau mengatakan tidak, la walladhi nafsi biyadih. Rasulullah SAW bersumpah, beliau selalu berbicara benar, Rasulullah SAW, walaupun tanpa dibarengi dengan sumpah. Apalagi kalau beliau SAW mengucapkan hal itu dengan sumpah, padahal sumpah itu menjadi penguat, pentakkit dari sebuah pembicaraan. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, disitulah menunjukkan ini pemahaman ini tidak sampai kepada derajat ini pemahaman kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, sehingga mereka membeli sesuatu yang tidak berharga dengan harga yang begitu mahal. Dia jual cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwatul iman, wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada kedua orang tua, anak dan orang-orang terdekat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akun ahabba ilaik, sehingga aku lebih dia cintai, lebih dicintai daripada min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, lebih ia cintai daripada bapaknya, orang tuanya, wa waladihi dan anaknya. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, Rasulullah SAW, kita lihat dengan kejujuran, tanpa membutuhkan sumpah, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat sebuah hakikah yang harus mereka pahami. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga banyak dalil-dalil yang mengatakan wajibnya mencintai Nabi SAW lebih daripada mencintai keluarga, harta dan seluruh manusia, pangkat, jabatan dan seluruh apa yang ada yang paling mahal, termahal pun di dunia ini yang dimiliki seseorang sampai dirinya sendiri, wajib ia cintai lebih ia cintai, yakni wajib ia lebih mencintai Rasulullah daripada itu semua. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis tentang ini dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada ahlihi, keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Terkadang seorang kaya mendapatkan betul-betul hartanya itu masya Allah, sampai dia lupa menjalankan sunnah Nabi yang mulia SAW. Gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara mencari harta, sunnah Nabi yang mulia SAW diabaikan. Perintah-perintah Rasulullah SAW tidak digubris, namun perintah atasannya begitu ditakuti dan dihormati. Seolah-olah kalau dia tidak mengikuti perkataan majikannya, tuannya, bosnya, kamandannya, seolah-olah dia mati konyol, binasalah dirinya. Ini adalah da'ful, yakni zahiratu da'ful iman, fenomena-fenomena da'ilul iman, kelemahan iman, merajalelanya, yakni keimanan-keimanan yang telah dirasuki oleh ad-dakhan, yakni keimanan yang dibarengi dengan kenifak, kemunafikan, kedustaan, serta ketidakjujuran. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang mencintai makhluk lebih daripada mencintai Nabi SAW, Allah akan memberikan siksa bagi mereka yang lebih mencintai, menjadikan bapak, anak, saudara dan istri, keluarga, harta dan kekayaan, dan semua perniagaan dan rumah tempat tinggal mereka, mereka lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka pun meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 24, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan akan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ikhwat aliman rahimakumullah, sesungguhnya bala, cobaan demi cobaan, siksa demi siksa yang Allah timpakan pada pribadi seorang hamba, masyarakat dan sebuah negara, maka taulah sebuah detektif secara dini, penelitian sosial yang kita lakukan kalau ingin melihat kesengsaraan yang akan menimpa sebuah negara yang begitu maju dan hebat, apabila mereka sudah lebih mencintai anak-anak, istri dan harta dan pangkat dan jabatan semua, rumah-rumah tinggal mereka, tidak mau berjihad di jalan Allah dengan segala tahapan-tahapan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad, tahapan jihad terhadap diri sendiri untuk memahami, berjihad, mempelajari agama Allah, mengamalkan, kemudian mendakwahkan dan bersabar di atasnya sampai bertemu dengan Allah, kemudian jihad terhadap syaitan, jihad terhadap orang munafikin, kemudian terakhir jihad dengan silah, dengan senjata sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam oleh para ulama dalam buku fikih, maka ternyata itu bisalah di, yakni mereka tidaklah mereka menunggu kecuali keburukan. Kalau mereka sudah lebih mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudara dan istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan-perniagaan dan rumah-rumah mereka, mereka lebih cintai hal itu daripada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada sesuatu yang mereka tunggu kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Datang keputusan Allah kepada mereka berupa azab. Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menerangkan tentang ayat yang mulia ini, bahwa apabila semua perkara dan urusan di atas lebih kalian cintai wahai manusia daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah datangnya bencana dan azab dari Allah yang akan menimpa kalian. Al-Imam Mujahid rahimahullah dan Al-Hasan menjelaskan tafsir dari firman Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka maknanya adalah siksaan pedih baik di dunia maupun di akhirat. Ketika manusia jauh daripada kitabullah, jauh daripada sunnah Rasulullah, maka akan pasti mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti filsafat-filsafat, mengikuti khurafat-khurafat, dan jauh daripada hudan, petunjuk. Dan mereka mengikuti dolal, kesesatan. Maka perilaku mereka pun jauh daripada perilaku yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka berdasarkan ayat ini, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu ya'fu katsir, padahal Allah telah memaafkan kebanyakan daripada dosa mereka. Demi Allah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalau seandainya Allah tidak memaafkan dosa-dosa hamba, niscaya tidak satu pun binatang melata yang berada di muka bumi, binasa semua ikhwatal iman. Namun Allah mengampuni banyak. Oleh karena itu, siksa dan penderitaan, kerusakan batin, penderitaan batin, kesengsaraan batin yang dirasakan oleh manusia, khususnya pada hari ini, kekeringan jiwa, adalah akibat daripada tumpukan-tumpukan dosa, karena mereka lebih mencintai sesuatu yang murahan dan meninggalkan sesuatu yang mahal dan mulia yang Allah pasti janjikan dengan jannah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ayat di atas menjadi dalil tentang wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini. Dengan demikian, harus lebih didahulukan di atas segala sesuatu yang paling dia cintai. Silakan mencintai istri Anda, itu adalah tabiat. Silakan mencintai anak Anda, itu adalah cinta tabiat. Silakan mencintai pangkat dan jabatan Anda, itu adalah sebuah titipan dan amanah yang dengannya Allah menghidupkan, memakmurkan bumi Allah. Namun tatkala itu semua sudah lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka akan berbaliklah semua itu bukanlah menjadi nikmat. Itu adalah nikmat yang Allah jadikan sebagai bala dan laknat kepada seorang. Anak ketika tidak dibina di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak diajarkan tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak jadikan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya itu harta dan anak, maka lihatlah anak, begitu dia besar, tidak tahu tentang bapaknya. Dia bahkan melupakan orang tua, hanya membuat kesal orang tua, hanya mengelus dadalah itu orang tua, karena anaknya durhaka padanya. Itu harta tatkala tidak diinikan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak diinfakkan di jalan-jalan Allah, maka dia pun mulailah minum khamar. Dia belikan untuk sesuatu yang haram, maka dia jadikan untuk sesuatu hal yang tidak berfaedah, bahkan membahayakan dirinya, maka tidak ada kedamaian baginya, penyesalan baginya di dunia, kemudian di akhirat yang tiada tara, maka tidak ada jalan lain kebahagiaan mereka. Sungguh Allah telah menetapkan tidak ada kebahagiaan kecuali bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya adalah kebahagiaan yang hakiki, bukanlah yakni kebahagiaan yang zahir, di mana kebahagiaan disebutkan para ulama kita adalah sesuatu yang dirasa. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh batin, yang mengandung berupa makna, yang mengandung berjuta-juta rasa dan makna. Bukanlah kebahagiaan adalah sesuatu yang dipegang dan dimiliki. Biarpun sesuatu yang dimiliki merupakan sarana ketenangan batin, namun ikhwatal iman, sesuatu yang dimiliki dan di tangan, pangkat dan jabatan, apabila tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, bisa yakni sarana penghancur, sarana kesengsaraan bagi seorang. Dia seorang ini, dia seorang kepala, dia seorang pimpinan, namun tatkala salah kaprah, maka pimpinannya akan membuat dia menjadi bukan lebih berbahagia, bukan lebih berharga di hadapan manusia, namun membuat dia lebih hina, lebih rusak daripada dia menjadi anak buah, daripada ketika dia menjadi orang miskin. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha hak, yang memberikan informasi kepada hamba. Maka tidak ada jalan kebahagiaan kecuali Allah telah terangkan dan Rasulnya. Tidak ada jalan keburukan kecuali telah Allah terangkan dan Rasulnya. Maka fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Adapun tema yang akan kita angkat sebenarnya pada kali ini, apa sajakah buah samarah daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah bisa menambahkan ketinggian, kemuliaan, dan juga ikhwatan iman rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya tidaklah membutuhkan cinta kita. Cinta kita kepada Rasulullah SAW tidak menambahi ketinggian beliau, dan tidak akan menambahi kemuliaan. Ketika kita pun tidak cinta, tidak mengurangi kedudukan dan keagungan Rasulullah SAW. Karena yang mengangkat derajat beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena anti dan anda semua cinta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjadi mulia. Tidak. Kalaupun seluruh manusia kufur, tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tidak mau mencintai Rasulullah, bukan mengurangi kedudukan dan ketinggian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara buah, yakni buah daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kembali kepada manfaatnya kepada mereka yang mencintai, bukan kembali kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara yakni buah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sahih, dengan mengimani seluruh khabar yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yakni Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah yakni itu yang pertama sekali, mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicintai Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Maukah Anda kekasih Allah? Maukah Anda diampuni Allah? Maka di antara sebab-sebab cinta dan ampunan Allah kepada Anda adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haqqal mahabbah, yakni sebenar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dengan jelas disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Rasulullah Allah azza wa jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Wahai mereka-mereka yang menyangka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka-mereka yang mengatakan mencintai Allah, maka tidak dibiarkan hanya mengucapkan cinta sampai dia teruji dan lolos daripada ujian yang ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Katakan kepada mereka, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah, menurunkan ayat yang merupakan pembeda antara mereka yang mencintai Allah atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattabi'uni." Ikutilah aku. Maka di antara bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Rasulullah, meremehkan hadis-hadis Rasulullah, sudah pasti mereka bukanlah orang yang mencintai Allah. Itu adalah cinta belaka yang palsu, yang tiada ruh. Itu adalah khusyubun musannadah. Mereka, hati mereka adalah bagaikan pokok-pokok kayu yang berdiri tegak, tidak ada kehidupan padanya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihi, mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, para ulama menyebutkan hadis ayat yang mulia ini dengan ayat al-imtihan, ayat ujian. Apakah lulus seorang hamba? Apakah dia telah mencintai Rasulullah? Apakah dia telah mengikuti Rasulullah? Kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dia malah mengikuti perkataan si Allan dan si Pulan, lebih mencintai Quran daripada Al-Quran, mengambil pelajaran dari televisi bukan daripada Al-Quran, mengambil filsafat-filsafat, teori-teori yang lain daripada sunnah Rasulullah, maka mereka dipastikan bukanlah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Biarpun mereka melantunkan salawat-salawat 1000 kali per menit kalau bisa. Sungguh standar yang disebutkan dalam Allah, di dalam yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah fattabi'uni, hendaklah kalian mencintai, mengikutiku, mengikuti Rasulullah SAW dengan segala maknanya, dengan segala konsekuensinya. Maka ikhwat aliman rahimakumullah, tidaklah bisa menikmati manfaat cinta kepada Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang mencintai beliau. Keindahan mencintai Rasulullah SAW tidak akan terasakan kecuali bagi mereka yang telah mencintai Rasulullah SAW. Maka bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW dengan hak akan merasakan kebahagiaan dengan cinta itu sejak di dunia, apalagi di akhirat. Maka di antara manfaat cinta tersebut, dalil-dalil sebutkan para ulama kita, yang pertama adalah cinta kepada Nabi yang mulia SAW mendatangkan manisnya iman. Jadi yang pertama, ikhwatal iman, buah daripada cinta kepada Rasulullah SAW adalah mendatangkan manisnya iman, lazzah, kelezatan batin yang tiada terang. Sebagaimana kesengsaraan batin adalah sesuatu yang tidak bisa terobati kecuali dengan kembali ingin meraih manisnya iman, maka ikhwatal iman rahimakumullah, mencintai Rasulullah SAW mendatangkan manisnya iman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beberapa sebab untuk memperoleh manisnya iman. Di antaranya adalah dengan mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada seluruh makhluk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara, kata Nabi SAW, barang siapa yang tiga hal tersebut berada di dalam dirinya, maka wajada bihin halawatal iman, tak dapat tidak dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan, merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara yang disebutkan Rasulullah SAW, yang Allah janjikan, yang Rasulullah SAW janjikan Allah akan berikan kepadanya manisnya iman? Yang pertama, ikhwatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Harta dan jabatan, pangkat dan semuanya itu adalah di bawah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas. Sehingga dia menjadi manusia paling mulia. Menjadi manusia yang mahal. Manusia yang jarang ditemukan. Bukan manusia biasa. Mereka yang menahan diri, mengekang nafsu, mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka dia pun bukan orang sembarangan. Itulah mereka yang mendapatkan manisnya iman. Dia lebih memilih lazzatu, kelezatan batin daripada itu semua. Sesungguhnya, laysa ar-ra'isu biqaumihi, walakinna ar-ra'isu bihalihi. Bukanlah pemimpin itu adalah dengan banyaknya pengikutnya, akan tetapi pemimpin sesungguhnya adalah dengan kondisi dan kewibawaannya. Biarlah dia tidak, yakni bukan dia pemimpin namanya, namun berapa banyak orang yang taat padanya karena kepiawian, karena ketangkasan, karena mempunyai jiwa yang bersih, orang yang merasa aman di sampingnya, orang ingin mencintai dan mengikutinya. Biarlah para raja mempunyai rakyat banyak, namun tidak ada rakyat yang cinta padanya. Silakan si pulan, dia adalah tidak, bukanlah pemimpin, namun semuanya cinta dan ingin mengikutinya. Laisa ra'isu biqaumihi, walakin ra'isu bihalihi. Sesungguhnya bukanlah pemimpin adalah dengan banyaknya kaum dan kabilahnya, namun pemimpin itu adalah dengan kondisi dan sikap dan perilaku hidupnya. Sehingga dia pun secara de facto batin manusia mengatakan, pulan engkaulah pemimpin kami. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, anda ingin mendapatkan ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Itu semua adalah untuk dalam ringkas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bertabrakan ini semua cinta ini, maka semuanya hapus. Dan dia memilih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang dan tidak membenci mencintainya kecuali karena Allah SWT. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta berapa banyak manusia pada hari ini adalah mencintai orang lain karena harta, karena kemaslahatan duniawi. Namun yang dimaksud di sini ikhwatul iman, apakah cinta kepada saudara karena satu nasab? Apakah cinta kepadanya karena satu darah? Satu profesi? La ya ikhwatul iman. Akan tetapi ukhuwah fid din, di mana ahlul iman mereka baru pertama kali bertemu, umur mereka sudah 40 tahun ke atas, yang satu dari barat, yang satu dari timur, begitu ketemu ruh dengan ruh, apalagi jasad mereka dengan jasad mereka, seolah-olah mereka telah berteman sekian puluh tahun yang lalu. Itulah Allah samaikan cinta dalam hati mereka. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi dan maslahat lain kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seperti dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah tentang seorang fadilah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin pergi ke sebuah negeri dan kampung, ingin menziarahi saudaranya. Maka datang malaikat disuruh Allah, "Kemana engkau pergi?" Maka kata dia, "Kepada saudara, kepada tempat, ke sebuah perkampungan yang ada saudaraku di sana." Maka malaikat mengatakan, utusan Allah, "Apakah engkau menziarahi karena ada, karena engkau ingin membalas budi?" Kata dia, "Tidak. Hanya aku adalah ingin menziarahinya karena cinta kepada Allah." Maka malaikat itu pun mengatakan, "Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena dia." Begitulah ikhwatul iman. Saudara yang bagaimana? Bukanlah saudara yang mempunyai kemaslahatan kita dengannya. Sesungguhnya pada hari ini adalah betul-betul, yakni percintaan tidaklah seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, "Sadiquka man sadaqaka wa in," yakni "Sadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka." Temanmu adalah orang yang jujur kepadamu, bukanlah orang yang selalu membenarkanmu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, cinta yang dimaksud di sini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang lain karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, membimbing orang lain, mengajak orang lain untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ayyakraha ayyukriha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyukdhafa fil nar. Hendaklah dia, yakni membenci, hendaklah ia benci kembali kepada kekafiran seperti kebenciannya bila dilemparkan ke dalam api. Maka kalau namanya kembali kepada kekufuran setelah iman, kembali kepada bid'ah setelah sunnah, kembali meninggalkan sunnah setelah, yakni dia kembali melakukan kejahiliaan setelah tahu Islam, maka dia mengatakan tidak. Maka itulah sesuatu yang paling ia benci. Maka ikhwatul iman, apa artinya halawa iman, manisnya iman? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa maknanya adalah merasakan lezatnya segala ketaatan dan kesiapan menunaikan beban agama. Ketika perang Tabuk, dia lalai. Kelezatan begitu buah-buahan kurma telah matang. Empat istrinya, dua istrinya telah bersama dia. Biduan-biduan wanita bersama dia, istri-istri telah berdandan di tengah-tengah kebun-kebun yang begitu asyik. Maka dia teringat Rasulullah SAW telah pergi, kekasihnya telah pergi. Apakah akan dia biarkan Rasulullah pergi tanpa dia? Dia tidak menolong kekasihnya. Wallah, maka dia tinggalkan, meloncat dia, pergi mengejar Rasulullah SAW. Itulah mereka. Ketika datang panggilan solat, maka dia pergi solat subuh. tidak bagaikan ban, tidak bagaikan apa namanya, sebongkah kayu besar yang tidak bisa ini tergeser. Badannya ringan untuk taat kepada Allah, merasakan indah. Maka itulah makna ladzatul iman, merasakan kelezatan ta'ah. Yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lan yadkhulul jannatal akhirah illa man dakhala jannatad dunya. Tidak akan masuk jannah di akhirat, jannah yang ada di akhirat, kecuali bagi mereka. Tidak akan masuk surga, masuk jannah yang ada di akhirat, kecuali bagi mereka yang masuk surga di dunia. Yang dimaksud oleh beliau surga dunia adalah ladzatu ta'atillah, kelezatan yang dirasakan mereka ketika taat kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang, siapakah yang mendapatkan kelezatan taat kepada Allah, mudah melakukan ketaatan kepada Allah, lezat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yakni dia mengutamakan taat, ketaatan kepada Allah, Allah dan Rasulnya daripada seluruhnya, ketika mereka ada pada mereka yang tiga ini. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai seorang karena Allah, kalaupun dia mencintai selain Allah, maka dia akan paling benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia bencinya ketika dia mau dilemparkan ke dalam api. Betapa mulia dan indahnya buah cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Rabb, maka janganlah engkau menghalangi kami ya Rabb untuk mendapatkan cinta kami kepada engkau dan kepada nabimu. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itulah diantara buah cinta, mendapatkan lazzatut ta'ah, ringannya tubuh, ruh semua tunduk kepada Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ikhwatal iman, secara singkat saja karena waktu sudah habis, adalah orang yang mencintai Nabi SAW akan bersama beliau di akhirah. Datang seorang Arab Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ماذا أعددت لها, apa yang engkau siapkan untuk itu? Maka di situlah seorang tidak boleh, dia ingin tahunya penting hari kiamat, seperti orang kafir pada hari ini membuat film hari kiamat tahun 2012. Maka bukan permasalahan 2012-nya, 2013-nya hari kiamat datang, bukan itu yang dipermasalahkan. Dan masalah hari kiamat, لا يعلمها إلا الله, tidak ada yang tahu tentang يوم القيامة kecuali Allah. Kemudian bukan permasalahan tahu waktunya hari kiamat, namun permasalahan, kata Rasulullah, ماذا أعددت لها, apa yang kalian siapkan untuk hari kiamat. Mereka membuat film itu dalam keadaan dusta. Bagaimana mereka mau siap-siap hari kiamat? Mereka hanya ingin meraup duit, membuat kebohongan informasi. Maka sampai banyak kaum muslimin menghabiskan duit mereka untuk membeli film-film dusta seperti ini. فالله المستعان. Tahu kita. Maka namun mereka, ikhwatal iman rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, itulah datang seorang Arabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah, ماذا أعددت لها, apa yang engkau siapkan untuk itu? Maka orang Arab Badui mengatakan, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ma أعددت لها بكثرة صيام ولا صلاة wala sadaqah, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan untuk datangnya hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa dan zakat. Aku hanya melakukan yang wajib-wajib saja ya Rasulullah. Akan tetapi, yakni adattu hubballahi wa hubba rasulih, aku hubbullah wa rasulih, aku siapkan untuk hari kiamat itulah cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka lihatlah, ikhwatal iman rahimakumullah, berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, kami tidak bergembira setelah masuk Islam, gembiranya kami masuk Islam, daripada yakni kegembiraan kami mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maukah anda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah? Maka cintai Rasulullah sallallahu alaihi dengan segala konsekuensinya, dengan segala maknanya. Bukan dengan cara membuat ibadah-ibadah baru, bukan dengan cara membaca berjanji-berjanji, kata-kata palsu yang tiada makna, memuja-memuja Rasulullah berlebihan, lalu merusak tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an, fala haula wala quwata illa billah. Sampai Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami para sahabat, tidak ada kegembiraan yang kami rasakan ketika yakni daripada ini. Setelah kegembiraan kami masuk Islam melebihi kegembiraan kami ketika mendengarkan sabda Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau wahai sahabatku bersama, dibangkitkan nanti bersama orang yang engkau cintai. Maka jadikanlah idola, jadikanlah sesuatu yang engkau cintai Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW, para sahabatnya. Jangan jadikan orang kafir idolamu dengan memampangkan gambar-gambar mereka di kaos-kaosmu, di dada-dadamu, dengan memampangkan gambar-gambar mereka di dinding-dinding rumahmu. Wallahul musta'an. Sampai dibawa salat, gambar seorang yang pemuja, yakni komunis, gambar-gambar pemuka-pemuka komunis sering kita lihat dipakai oleh anak-anak muda. Kalau kita lihat dia kadang-kadang datang ke masjid. Wallahul musta'an. Bukankah gambar yang ada di pakaianmu itu anti Allah dan anti Rasulnya? Tidak mengakui adanya Allah sekalipun? Itulah gambar-gambar yang ada di badan Anda. Rasulullah SAW sudah wanti-wanti tentang gambar-gambar yang ada ruh. Namun Anda tetap memakai itu. Memampangkan, memajangkan foto-foto yang ada ruh di dinding-dinding Anda. Di baju-baju Anda. Maka para ulama pun membahas tentang hukum ini. Maka ikhwata liman rahimakumullah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Bakar dan Umar, dengan harapan saya bisa berkumpul bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amal mereka. Begitulah Anas. Maka Anas mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Saya mencintai, begitulah Anas radhiyallahu anhu. Seorang yang dihadiahkan ibunya kepada Rasulullah, dia masih kecil waktu itu. Seorang mukminah yang tidak apa, tidak sanggup, yakni memberikan, menumpahkan rasa cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kecuali menghadiahkan anaknya Anas yang masih kecil kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Anas untuk membantumu ya Rasulullah. Sampai Anas bukanlah budak. Dia adalah orang yang merdeka, namun dia diserahkan seorang mukminah kepada Rasulullah, sehingga dia menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Jadilah Anas mengkisahkan banyak tentang perilaku Rasulullah, khususnya dan dalam sampai masalah qadaul hajah, masalah buang air dan seterusnya, banyak dikisahkan Anas radhiyallahu taala anhu warda. Anas dialah sahabat yang didoakan Rasulullah karena perintah dari seorang sahabiyah, permintaan sahabiyah, ya Rasulullah, ud'u Allah li ibni, doakanlah kepada Allah untuk anakku. Itulah Anas. Maka Rasulullah mendakan kepada Anas, Allahumma barik lahu fi umrihi wa fi malihi wa waladihi, ya Allah, berkahilah umurnya dan anaknya dan hartanya. Maka Anas termasuk sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Kemudian Anas dikatakan, disebutkan para ulama dalam sejarah beliau, bahwa Anas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan korma-korma beliau, kebun-kebun korma beliau, menghasilkan korma dua kali setahun, sementara korma sahabat yang lain hanya sekali setahun musim panennya. Kemudian Anas radhiyallahu ta'ala anhu diberikan anak 100 lebih anaknya radhiyallahu ta'ala anhu warda. Maka begitulah berkah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Anas bin Malik, yang setia meladeni Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab ikhwatul iman. Maka ingatlah, al mar'u ma'a man ahabba, maka seorang bersama yang ia cintai, berkumpul bersamanya di jannah, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam kitab Umdatul Qari' sebagai syarah Sahihul Bukhari. Allahu Akbar ikhwatul iman. Betapa agungnya balasan bagi orang-orang yang mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang mengagungkan Nabi yang mulia dan syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita tunggu? Apa yang kita dapatkan setelah ini? Apa yang kita harapkan lagi setelah ini? Maka sungguh, apakah kita akan jual yang berharga ini dengan sesuatu yang murah, yang dimana dunia dan pangkat dan jabatan, kalaupun kita bersekukuh memegangnya, maka dia akan meninggalkan kita. Mau tidak mau kita akan berpisah dengannya. Adapun dengan di yaumul akhirah, alam minan abadi. Kalau kesengsaraan di sana, kesengsaralah segala-galanya. Kalau bahagia di sana, bahagialah segala-galanya. Nas'alullah lafanu afiyah. Allahum rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ang, dimanapun Anda berada, demikianlah sesi pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Adid Elsi mengenai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami membuka pertanyaan di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, serta pertanyaan Anda. Dan kemudian dikirimkan ke 0856-6841-0106. Dan kita akan kembali menerima pertanyaan antum setelah kita akan mendengarkan jeda berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah terbayangkan Anda mengucapkan kalimat talbiyah tadi langsung ketika berihram menuju Masjidil Haram? Ingin rasanya saya bisa mendengarkan dan mengikuti daurah yang disampaikan Syekh langsung dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya Allah, kabulkanlah. Ingin rasanya saya bisa merasakan sholat di Raudah dan berdoa di sana. Saya ingin melaksanakan umroh sesuai dengan manasik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wujudkan niat keinginan dan impian ibadah Anda dalam program Umroh bersama Radio Hang. Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia bekerja sama dengan Zulindo Tour and Travel akan mengadakan umroh bersama. Niatkan dan rencanakan diri Anda untuk bergabung bersama kami dalam program umroh bersama Radio Hang yang akan dipandu dan dibimbing bersama Ustaz Abu Fairuz LC, Ustaz Adil LC, serta akan dibimbing oleh asatidz lainnya. Umroh bersama Radio Hang terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh Anda dimanapun berada, termasuk Anda yang berada di Singapura dan Malaysia. Segera daftarkan diri Anda dan pasangan Anda serta keluarga Anda dalam program Umroh bersama Radio Hang. Pendaftaran telah dibuka mulai 11 Desember 2009, tempat terbatas, first come first service. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi 0778-7816-106. 0778-7816-106. Keberangkatan perdana pada tanggal 8 Maret 2010. Program ini terlaksana berkat kerjasama Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia dengan Zulindo Tour and Travel, penyelenggara umroh dan haji berizin Departemen Agama Republik Indonesia. Zulindo First Class Service Economy Price. Apakah Anda haus akan ilmu agama? Apakah Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Tingkatkan ilmu agama dan wawasan keislaman Anda melalui kajian VCD dan DVD produksi Hang Production House. Telah beredar dan bisa Anda dapatkan sekarang juga kajian dari para asatizah yang Anda butuhkan. Untuk pemesanan dan informasi, segera hubungi Hang Production House nomor telepon 0778-913-1730, 0778-913-1730. Untuk Anda yang berada di Singapura, dapatkan VCD dan DVD Hang Production House di toko Salam Media Internasional di pusat perbelanjaan belah Golden Landmark lantai 1 nomor 40 Victoria Street berdekatan dengan Bugis MRT dengan nomor telepon 6396-4121, 6396-4121. Dapatkan diskon sebesar 10% bagi pelajar dan pemegang permit Singapura. Anda tengah mendengarkan Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Muslim Radio Station Indonesia. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, antum masih mengikuti program Muslim Personal yang disampaikan oleh Ustaz Adil LC mengenai pembahasan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami langsung membuka pertanyaan di line telepon serta di SMS online kami bagi antum yang ingin bertanya. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa namanya? Saya Mas Sayang dari Singapura. Iya, silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya nak bertanya, ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan beliau dilarang membaca ayat-ayat Quran ataupun doa-doa daripada Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dan saya ketahui juga daripada hang yang kita diperbolehkan untuk berdoa ketika sujud kerana posisi sujud tu adalah posisi yang terdekat kita bersama dengan Allah. Jadi bila setelah mendengar hadis ini, saya macam keliru, apa masih bolehkah kita berdoa ketika kita sujud atau dah tidak diperbolehkan kerana hadis tu sifatnya umum, larangan tu bukan sahaja untuk Rasulullah SAW tapi untuk umumlah untuk kita semua. Jadi tolong jelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang hadis dilarangnya membaca Quran ketika sujud dan rukuk, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini, bahwa Rasulullah melarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Sebagaimana hal ini juga disebut dinukil oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz. Maka makna pertama memang khilaf antara para ulama tentang makna hadis yang mulia ini. Sebagian para ulama, seperti yang dipahami diterangkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi, memahami bahwa tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk, baik ia merupakan doa secara mutlak. Inilah qaul yang pertama dari para ulama, dari dipahami dari keumuman hadis tersebut, yang saya tidak hafal lafaznya secara teks sekarang ini. Namun hal ini telah disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan sujud dalam sifat solat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW naha qira'atul Qur'ani fi sujudi wa ruku'. Kemudian makna apa perkataan pendapat yang kedua para ulama kita adalah, kalau berdoa di dalam Al-Quran, berdoa ketika sujud dan rukuk, yang sifatnya dia, biarpun dia ada Al-Quran Karim, membaca Al-Quranul Karim, apa, membaca doa yang dia merupakan ayat Al-Quranul Karim, tidak mengapa. Tapi kita tidak dengan meniatkan kita baca Quran, tapi ada kita berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran, dan kita tidak niatkan dan kita lagi membaca Quran, tidak, tapi kita niatkan untuk berdoa kepada Allah dan Rasulnya dengan doa tersebut, bukan kapasitasnya dia sebagai ayat, tapi adalah sebagai doa. Hal inilah diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dinukil juga oleh Syekh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abda dalam Masailnya, di mana makna hadis itu adalah jangan mengkhususkan rukuk dan sujud untuk membaca Quran, karena itu bukan waktunya, karena baca Quran itu adalah sebelum rukuk dan sujud. Ketika membaca Al-Fatihah, kemudian baru membaca surah. Jadi itu maknanya. Kita, ataupun, yakni, kita mengkhususkan membaca Al-Quran padanya, ataupun memang kita membacakan Al-Quran pada saat itu. Dan itu tidak boleh. Adapun dia berupa doa, maka ini khilaf di antara para ulama. Maka wallahu ta'ala alim bisawab, sebagian para ulama memahami zahir ayat itu, zahir hadis larangan, maka tidak boleh sama sekali. Sebagian mengatakan boleh, tapi bukan dengan niat membaca Quran, tapi berdoa. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bolehnya kita berdoa kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau tidak, dan kita tidak lagian membacakan, mengkhususkan membaca Quran padanya atau membaca Quran pada saat-saat seperti itu, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kalau hal itu berupa doa, bukan membaca ayat, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun tentang bolehnya berdoa ketika sujud, tidak syak lagi. Hadis-hadis yang sahih antaranya riwayat Muslim rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda bahwa aqrabu ma yakunul abdu ila Allah wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Para ulama di dalam bab doa saat-saat mustajab adalah ketika seorang sujud. Maka kata Rasulullah, fa'akthiru fihi minad du'a, maka hendaklah kalian perbanyak berdoa pada saat itu. Seorang lagi yang merebahkan tubuhnya, menempelkan muka yang paling mulia dari jasadnya, dia tempelkan ke tanah dalam rangka khudu', tadhallul, merendahkan, menghinakan diri kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa, wallahu taala alim bissawab, kita disuruh untuk memperbanyak itu, sujud ketika salat atau di luar salat. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kadang beliau mengatakan, ketika beliau tidak paham sesuatu, sulit memahami sesuatu, tadarru' beliau kepada Allah. Kadang beliau mengambil tanah, mengoleskannya ke muka beliau, ke jidat beliau, sampai akhirnya dalam rangka tadhallul wal khudu' kepada Allah, maka beliau pun Allah bukakan pintu ilmu bagi beliau. Beliau memahami masalah. Begitulah ikhwat al-iman rahimakumullah yang dinukil dari para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran sana barakallahu fiik. Kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Pak Musta'in, Pak, dari Johor Bahru. Iya, silakan, Pak. Macam ini, Ustaz. Saya nak tanya sikit. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya ini boleh dikatakan dalam agama itu bid'ah, tetapi kita tidak tahu kalau ini bid'ah. Sementara kita mencari sumber-sumber kemana, kadang-kadang bertanya, kita tidak menentukan ini. Ya, afwan Bapak, suaranya agak terputus-putus. Pertanyaan beliau terputus, mungkin beliau maksudkan bagaimana kita mengerjakan sesuatu amalan bid'ah sedangkan kita belum mengetahui bahwasannya itu adalah amalan bid'ah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Disitulah ikhwatul iman, wajibnya seorang mukmin mempelajari agama Allah sebelum dia berucap dan mengamalkannya. Dengan demikian nampaklah ketinggian ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? "Hal yastawi al-lail wan nahar?" Apakah sama malam dan siang? "Hal yastawi al-a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? "La yastawun." Sungguh mereka tidak sama. Berilmu juga tanpa amal dimurkai Allah. Beramal aja tanpa ilmu adalah orang yang sesat disebutkan Allah. Maka akhil karim, diantara jihad yang wajib kita, bagi kita, pertama jihadun nafs, dengan membimbing diri untuk mempelajari agama Allah. Jelas dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa kita harus mengatakan, Allah, para nabi diajarkan Allah untuk mengatakan, "In attabi'u illa ma yuha ilai." Sesungguhnya aku hanya mengikuti sesuatu yang diwahyukan kepadaku. Berapa banyak dalil-dalil tentang Rasulullah SAW mengatakan, yakni, "Kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalati finnar. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka dia adalah tertolak. Riwayat-riwayat yang lain masih banyak tentang bahaya bid'ah ini. Para ulama mengatakan tentang hadis ini bahwa ini adalah separuh din, berkaitan tentang mizan diterimanya, timbangan diterimanya amal yang zahir. Tidak syak lagi. Namun bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu kalau itu adalah bid'ah, kita selama ini dikira itu sunnah, maka insyaAllah azza wa jal, maka Allah memaafkan anda ketika memang anda sudah berusaha menghabiskan tenaga dan waktu dan otak anda bahwa untuk pelajari agama Nabi yang mulia SAW, namun anda kira itu adalah sunnah, insyaAllah Allah memaafkannya. Maka disitulah wajibnya beramal. itulah nikmat Allah kepada mereka yang mau, yang Allah mudahkan bagi mereka ustaz yang sunnah, para ulama yang sunnah. Sampai para ulama mengatakan, "Idza aradallahu khairan li'ajamiyyin sallatallahu lahu rajulan min ahli sunnah." Apabila Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seorang ajam, seorang hamba, maka Allah mudahkan baginya seorang yang mengajarinya dari kalangan ahli sunnah, mengajarkan din yang hak kepadanya, merupakan hudan, petunjuk, di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala bagi mereka yang mempelajari din dan dia kira itulah din, maka insyaallah azza wajalla Allah, kita sangat mengharapkan Allah mengampuni mereka. Namun amal-amal itu tidak syak lagi, syarat amal itu adalah sesuai dengan sunnah. Namun apakah mereka dapat pahala atau tidak dengan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah? Tidak. Sharih dalil-dalilnya. Jelas makna-maknanya. Lihatlah sabda Nabi, yakni innamal a'malu binniyat, dengan syarah hadis, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rad, seperti di dalam kitab Jami' Ulumul Hikam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam mensyarahkan hadis ini. Lihatlah kitab Bahjat Qulubil Abrar karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dan banyak lagi buku-buku yang lain yang menerangkan tentang hal ini. Lihat tafsir firman Allah, yakni linabluwakum ayyukum ahsanu amala, banyak ayat dalam Al-Quran. Itu semua menunjukkan makna yang sama tentang wajibnya beramal sesuai dengan sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima. Namun apakah dia disiksa karenanya? Maka apakah tegak hujah padanya? Maka disitulah insyaAllah Allah memaafkan anda sampai anda mempelajari agama Allah. Namun pertanyaannya, apakah anda sudah mempelajari? Apakah anda sudah berusaha atau tidak? Atau kan melalaikan? Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memaafkan anda dan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Dan kita akan membacakan satu pertanyaan yang terakhir Ustaz dari SMS online yang berasal dari Umu Ibrahim dari Kediri. Mungkin beliau mendengarkan kita di kali ini melalui fasilitas live streaming. Jika seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk menjalankan sunnah dan untuk mengamalkan Al-Quran, akan tetapi sering gagal sebab ketidakmampuannya, apakah itu termasuk tidak mencintai Rasulullah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ikhwata ukhti fillah, seorang melakukan sesuatu yakni tapi gagal, maka dilihat dulu. Maka Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Dan Allah memberikan kepada seorang hamba niat kebaikannya itu. Sebagaimana hal ini diterangkan Syekh Muhammad bin Salim Al-Taimi dalam kitab Riyadhus Salihin, syarah hadis tentang bahwa wajibnya seseorang ikhlas dan berniat dalam segala aktivitasnya. Raja Habasyah, raja Ethiopia waktu itu meninggal. Dia tidak sanggup untuk menampakkan keislamannya. Jangankan mengajak orang, dia tidak sanggup menzaharkan sujud dan rukuknya di hadapan yakni rakyatnya. Kalau yang dimaksud dengan di situ adalah itu yang dimaksud ukhti fillah, maka tentunya Allah akan memberikan kepada anda niat baik anda. InsyaAllah ta'ala pahala niat. Tapi kalau memang itu kebiasaan anda, lalu anda sakit atau ada uzur yang lain mendesak, kalau bukan karena uzur itu selalu anda anti lakukan, maka Allah berikan kepada anda pahala sebagaimana orang melakukan apa yang anda inginkan itu, biarpun anda tidak melakukannya karena uzur. Maka adapun yang dimaksud umpamanya ingin jalankan sunnah sesuai dengan sholat Rasulullah SAW, umpamanya secara sholat lalu tidak dijalankan, maka ini dia terkena, tidak ada yang menghalang. Dia ingin tutup aurat tapi karena dicaci-caci manusia, maka kembali lagi menampakkan aurat, maka ini tidak bisa ditolerir. Maka kalau itu yang dimaksud, karena tidak tahan dengan cercaan manusia dan seterusnya, maka seorang menunjukkan kesahihan iman, kesahihan cinta kepada Rasulullah SAW, lebih mendahulukan cinta Rasulullah SAW daripada semuanya. mendahulukan ajaran Rasulullah SAW daripada ajaran yang lain. Sabar di atasnya. Bahkan dia ingin mati di atasnya. Itulah, dan dia tidak ingin kembali kepada kufur, kembali kepada bid'ah. Setelah Allah memperkenalkannya dengan hidayah. Sungguh hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tiada bisa dibeli dengan apapun. Maka apa yang kurang dari anti tatkala anti sudah paham tentang cinta kepada Rasulullah? Apa yang kurang dari anda tatkala anda telah menjalankan agama Allah dengan baik? Kalaupun anda mati, mati dalam ke dalam jannah. Kalau anda tegak di atas al-haq, maka anda berdakwah. Semoga Allah mengampuni kita fid dunia wal akhirah. Tapi ingatlah tentunya semuanya, di dalam berdakwah, di dalam beramal, hendaklah mengikuti, menepati sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ya'ni wa sallallahu sallam ala Muhammad.